Yuk. Lagu ini buat semuanya, buat Cici Alpun juga Top Go ya. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku setiap saat berdoa untukmu. Semuanya yo. Jangan turun dari lagi kesedihan.